Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya Berita Pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini, Minggu 3 Juli 2016, dibacakan Ardiansyah. Polsek Tringgading ringkus 5 pelempar bus. Polisi gagalkan penyelundupan 50 ton gula impor ke daratan Banda Aceh. 6 penumpang luka-luka akibat minibus masuk jurang di kawasan Betung. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Polsek Tringgading, Pidijaya meringkus 5 pelaku pelempar bus angkutan umum jenis Kurnia dan Anugrah yang terjadi di dua titik dalam kecamatan setempat. Para pelaku yang masih remaja itu ternyata melempar bus hanya karena iseng. Kapolsek Tringgading Ibda Mulyadi mengatakan kelima remaja yang terlibat pelemparan bus berhasil diringkus setelah polisi melakukan penyelidikan selama dua hari. Kelima pelaku berinisial ZK bin Z 14 tahun dan HD bin S 16 tahun, MI bin JF 16 tahun, MS bin AR 16 tahun, dan SB bin SY 17 tahun. Kesemuanya warga Gampung Deah Ujung Pangwa. Kapolsek Tringgading mengatakan pelemparan bus pertama menimpa bus Anugrah BL7890AA yang terjadi Senin dini hari di Jalan Gampung Mi Pangwa Tringgading. Pelemparan kedua menimpa bus Kurnia BL7580PB di ruas Jalan Banda Aceh Medan, persisnya di Gampung Tengklut Tringgading pada Selasa malam lalu. Setelah mendapat pengaduan dari awak kedua bus, aparat Polsek Tringgading menurunkan tim untuk melacak pelaku. Akhirnya pelaku berhasil diamankan. Kelima pelaku mengakui melakukan pelemparan bus hanya sekedar iseng. Saat ini para tersangka masih diamankan di Mapolsek Tringgading untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sudarlun, Polres Pidi menyebarkan personil polisi berpakaian preman di lokasi yang dinilai rawan terjadi pelemparan bus menjelang mudik Hari Raya Idul Fitri. Pelemparan bus kerap dilakukan para remaja. Kapolres Pidi AKBPM Ali Hadapi mengatakan polisi yang disebarkan pada lokasi yang rawan terjadi pelemparan bus berjumlah 50 orang. Terdiri dari 28 orang dari Polres Pidi dan sisanya di backup anggota Polsek. Karena aksi pelemparan bus sering terjadi menjelang lebaran dan saat lebaran. M. Ali Hadapi mengatakan hasil informasi masyarakat bahwa 4 titik yang rawan terjadi pelemparan bus di ruas jalan nasional adalah Tringgading, Pidijaya, dan Blang Malu, Kecamatan Mutiara Timur, kemudian Kecamatan Padang Tiji, dan Grung-Grung. Aksi pelemparan bus yang kerap kali dilakukan remaja motifnya selain iseng, juga persaingan bus dengan memanfaatkan anak di bawah umur melakukan tindakan kriminal. Masyarakat juga harus mencegah membantu polisi untuk menghentikan aksi pelemparan bus. Sudarlun, Polsek Sukajaya Sabang berhasil menggagalkan upaya penyeludupan puluhan ton gula pasir dan beras ketan ke daratan Banda Aceh via Pelabuhan Balohan Sabtu kemarin. Kapolsek Sukajaya Ibda Afrinal mengatakan sesuai instruksi pimpinan dari pantauan yang dilakukan Sabtu subuh ditemukan 1.000 sak atau 50 ton gula pasir dan beras ketan impor dari negara negeri jiran telah dimuat di dalam kapal. Karena bisa mengganggu keselamatan kapal dan mengancam keselamatan penumpang, pihaknya menghimbau para nyak-nyak untuk menurunkan gula dan beras ketan yang telah dimuat ke dalam kapal pada malam hari. Karena himbauan tidak digubris, akhirnya Kapolsek dan 20 anggota turun tangan menurunkan gula milik toke yang akan diseludupkan oleh para nyak-nyak dan pekerja ke daratan Banda Aceh. Penurunan gula dan beras ketan impor dari dalam kapal memakan waktu hingga 2 jam, sehingga mengakibatkan pemberangkatan kapal lambat KMP BRR tertunda. Sudarlun, sebuah minibus penumpang jenis Toyota Kijang Kapsul dengan nomor polisi BL643VI yang melaju dari Takengon menuju Nagan Raya Jumat malam mengalami kecelakaan tragis setelah terjun ke jurang di kawasan Betung Ate, Banggalang. Akibatnya, 6 penumpang termasuk sopir yang berada dalam mobil tersebut mengalami luka-luka sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasat Lantas Polres Nagan Raya AKP Imam Syafi'i mengatakan kecelakaan ini terjadi ketika sopir tiba-tiba menginjak rem di turunan dengan kondisi badan jalan yang sempit serta dipenuhi batu kerikil. Akibatnya mobil kijang kapsul ini oleng dan terbawa kerikil sehingga mengarah ke sebelah kanan jalan dan masuk jurang. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan 6 penumpang termasuk sopir yang berada dalam mobil tersebut mengalami luka-luka sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit. Informasi yang dihimpun, proses evakuasi terhadap sejumlah korban yang berada di dalam jurang membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Pasalnya medan untuk menyelamatkan korban sangat dalam. Bahkan petugas kepolisian bersama TNI serta dibantu masyarakat bahu-membahu melakukan evakuasi terhadap para korban. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Kasubagte UUPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Agustiar mengatakan penumpang mudik Lebaran Idul Fitri melalui Pelabuhan Balohan Sabang mulai memadati kapal penyeberangan yang berangkat menuju Pelabuhan Ulele Banda Aceh. Pada pelayaran kapal sepanjang Sabtu ini, sekitar 900 penumpang yang berangkat menuju Ulele Banda Aceh. Diperkirakan jumlah penumpang terus meningkat hingga menjelang Lebaran. Puncak mudik diperkirakan terjadi minggu ini. Meski jumlah penumpang yang mudik meningkat dari hari biasanya, namun sejauh ini belum ada penumpang yang terlantar atau tertinggal di pelabuhan. Semua penumpang berhasil diberangkatkan dengan pemberangkatan kapal lambat dan kapal cepat yang masing-masing berlayar 3 trip. Hanya saja ada belasan mobil yang tertahan di pelabuhan karena tidak terangkut. Jumlah mobil yang berhasil diseberangkan pada pemberangkatan kapal hari ini sekitar 90 unit serta 100-an unit kendaraan roda 2. Sementara penumpang yang berangkat dari Ulele ke Sabang masih terlihat sepi. Diperkirakan jumlah kunjungan ke Sabang akan meningkat pada Lebaran kedua. Sudarlun, Polresta Banda Aceh menurunkan 265 personil selama masyarakat Kota Banda Aceh mudik dan merayakan Idul Fitri 1437 Hijriah ke kampung halamannya. Para personil akan melaksanakan patroli dan pemantauan di lokasi rawan tindakan kriminalitas serta di kawasan padat penduduk yang rumahnya ditinggal kosong. Kapolresta Banda Aceh Kombes T. Saladin mengatakan personel di jajarannya telah disiagakan mulai 30 Juni hingga 14 Juli 2016 mendatang. Jumlah 265 personel itu akan disiagakan memantau rumah ibadah dan prosesi pelaksanaan salat Idul Fitri. Kecuali itu, para personel juga ditempatkan di bandara, pelabuhan, terminal, dan pusat perbelanjaan seperti toko, mal, supermarket, dan pasar. Bukan hanya itu saja, polisi juga akan memantau tempat-tempat penginapan, SPBU, pos pelayanan dan pengamanan serta jalur mudik. Kapolresta meminta kepada masyarakat yang memilih mudik Lebaran Idul Fitri ini agar menitipkan kunci rumahnya ke polsek terdekat demi keamanan. Pemilik rumah juga dapat memasang kunci tambahan serta menyimpan harta benda di tempat yang dianggap aman. Sudarlun, stok hewan megang jenis sapi dan kerbau di Aceh mencapai 26.000 ekor. Jumlah ini diprediksi cukup untuk memenuhi ketersediaan daging saat megang menjelang Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Kadis Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, Raihanah, memprediksi ternak yang akan dipotong pada megang Lebaran kali ini 18.000 dari 26.000 ekor yang ada. Namun bisa jadi kebutuhan meningkat dari prediksi. Raihanah menghimbau petugas di setiap pasar hewan selalu memeriksa kesehatan hewan sebelum transaksi jual-beli. Hewan ternak juga harus diperiksa di rumah potong hewan sebelum dan sesudah dipotong. Pedagang ternak di pasar hewan Cot Iri Kamaruzaman menyebutkan, untuk megang Lebaran tahun ini pihaknya menyiapkan 23 ekor sapi. Harga sapi rata-rata 25 hingga 30 juta rupiah per ekor dengan ukuran daging 150 hingga 200 kilogram per ekor. Sementara penanggung jawab Rumah Potong Hewan Lambaru Aceh Besar Maulidar menyebutkan stok sapi yang tersedia di rumah potong hewan tersebut 85 ekor dan akan meningkat jumlahnya menjelang megang nanti. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Minggu 3 Juli 2016.